Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taqaddamu. Maju. Saya agak merapat untuk yang putra, silakan. Kita akan membaca al-hadisus sabi' wal khamsun ba'dal mi'atain. Hadis nomor 257. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabana. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi muzabana. Apa itu jual beli muzabana? Wahia ayyabi'a thamara ha'itihi in kana nakhlan bitamrin kailan wa in kana karman ayyabi'ahu bizabibin kailan wa in kana zar'an ayyabi'ahu bikailin ta'amin bikaili ta'amin naha dhalika kulli. Yang disebut dengan jual beli muzabana adalah ada orang yang menjual biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok, baik bentuknya kurma atau anggur atau gandum atau beras dan semua turunannya. Dan semua biji-bijian ini pasti mengalami pengeringan untuk bisa dikonsumsi. Beras mengalami proses pengeringan, kurma juga demikian, anggur juga demikian, gandum juga sama. Dan kita bisa pastikan yang namanya proses pengeringan pasti mengalami apa? Penyusutan antara masih basah dengan waktu kering, antara yang masih basah dan ketika sudah kering. Kata beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan apa itu jual beli muzabana. Wahia ayyabi'a thamara ha'itihi, ada orang yang menjual hasil kebunnya. Ingkana nakhlan bitamrin kailan, kalau hasil kebunnya kurma, dia dijual dengan menggunakan tamar, dengan menggunakan kurma kering. Kailan, dengan cara ditimbang. Ada kurma basah yang masih ada di kebun, misalnya kebun 100 meter persegi, isinya ada 100 kurma. Dalam satu pohon kurma diprediksi ada rutab sebanyak sekian gantang. Nah, kemudian ditotal, total ketemu 1000 gantang. Terus ditukar dengan tamar dengan jumlah 1500 gantang. Terjadilah pertukaran antara rutab yang masih ada di atas dengan tamar sebanyak 1500 gantang, atau dengan tamar yang sama. Misalnya rutopnya 1000 gantang ditukar dengan tamar 1000 gantang. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini termasuk jual beli muzabana. Wa in kana karman, tapi kalau bentuknya anggur, ayyabi'ahu bizabibin kailan, ditukar dengan zabib. Zabib itu apa? Anggur kering, ditukar dengan anggur kering, kismis ditakar. Misalnya kebun anggur 1 hektar bisa menghasilkan anggur 10.000. Kalau dulu makanan itu ditakar, tidak ditimbang. Yang ditimbang itu emas dan perak. Ukuran wazan mithqal, satuannya itu untuk emas dan perak. Tapi ukuran kail, ukuran kail ada mut, ada sok, ada wasak, itu takaran. Dan itu standar ukuran di masa silam ya, satuan di masa silam. Kalau bentuknya anggur, maka anggur yang basah di kebun yang jumlahnya 1 hektar tadi ditukar dengan anggur kering, kismis dengan takaran yang sama. Misalnya anggur basah 10.000 gantang ditukar dengan kismis 10.000 gantang. Wa in kana zar'an ayyabi'ahu bikailin ta'amin. Bikaili ta'amin. Dan jika bentuknya zara', jika bentuknya hasil pertanian yang berada di sawah seperti gandum, beras dan semacamnya, ditukar dengan yang semisal yang sudah kering dengan cara ditakar. Baik. Naha 'an dzalika kullih, dan beliau melarang itu semua. Yang pertama, dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa definisi baik, definisi jual beli adalah tukar menukar komoditas dengan komoditas, barang dengan barang. Sehingga beras ditukar beras, jual beli tidak? Jual beli tidak? Menurut ukuran, menurut bahasa mereka, bahasa para sahabat, ini termasuk jual beli. Meskipun kalau bahasa kita beda. Karena itu kalau ada orang yang menyampaikan begini, saya tidak beli kucing, tapi saya menukar kucing dengan bahan makanan kucing. Ya. Misalnya saya pengen mengadopsi kucing A. Kucing A ini kalau dijual harganya 500.000. Karena enggak boleh dijual menurut pemahaman dia, maka saya tidak membeli kucing. Terus gimana? Saya ganti dengan bahan makanan kucing. Apa misalnya? Whiskas, ya. Ya. Ya, saya ganti dengan Whiskas 20 kantong. Ya, berarti 20 kilo. Nah, 20 kilo itu kalau di total ya kurang lebih 300-an ribu ke atas. Saya kasih Whiskas 20 kantong, saya ambil satu kucing. Baik. Ini apa ini? Jual beli. Meskipun dia bilangnya ini saya nukar bahan makanan yang pernah dimakan oleh kucing ini. Ini jual beli, bukan bukan apa, mengambil kucing secara gratis kemudian kita ganti rugi dengan dalam bentuk Whiskas, dalam bentuk makanan kucing. Dan ada sebagian yang orang yang mengatakan ini bukan lagi jual beli karena bentuknya sudah beda, bukan uang. Sehingga yang disebut dengan jual beli itu tidak dipersyaratkan harus dalam bentuk uang. Jual beli bisa disebut jual beli meskipun alat tukar yang diserahkan selain uang, bisa dalam bentuk barang. Makanya dalam bahasa kita jual beli ini disebut dengan barter, ya. Kemudian yang kedua, di sana terdapat kaidah al-jahlu bitasawi kal ma'lum bitafadul. Al-jahlu bitasawi kal ma'lumi bitafadul. Coba diulangi. Al-jahlu bitasawi kal ma'lumi. Oh, belum selesai nyatanya, ya. Kal ma'lumi bittafadul. Al-jahlu bittasawi kal ma'lumi bittafadul. Artinya, jika tidak diketahui, jika tidak diketahui kuantitasnya sama, berarti sama dengan diketahui pasti ada beda. Saya enggak tahu ini sama atau tidak. Nah, itu berarti sama dengan beda. Ketika ada orang mengatakan saya enggak tahu ini sama atau tidak, berarti sama dengan ada beda. Al-jahlu bitasawi kal ma'lumi bi at-tafadul. Di antara syarat jual beli benda ribawi harus apa? Sama apa? Kuantitas, harus sama kuantitas. Sehingga Anda menjual kurma 1 ton, maka harus ditukar dengan kurma 1 ton yang sama kuantitasnya. Meskipun jenis boleh beda. Jika tidak diketahui adanya kesamaan, maka dipastikan pasti beda. Dipastikan ada perbedaan. Al-jahlu bit-tasawi kal-ma'lumi bit-tafadul. Jika tidak diketahui adanya kesamaan, maka distatuskan sebagaimana adanya perbedaan. Karena itu di sini, kurma yang masih ada di kebun, berapa ukurannya? Wallahu a'lam. Tapi bisa diprediksi, bisa diprediksi. Kira-kira ketemu 1000 gantang, kira-kira. Berarti boleh enggak ditukar dengan kurma 1000 gantang? Boleh enggak ditukar dengan kurma yang lain 1000 gantang? Boleh atau tidak? Ya. Kurma yang masih gantung di pohon totalnya kira-kira 1000 gantang. Kenapa kok kira-kira? Belum dipetik. Belum dipetik, ya. Baik. Dia belum dipetik, belum diambil. Berarti boleh enggak ditukar dengan kurma yang sudah kering, kurma yang lain yang sudah kering, dengan jumlah 1000 gantang? Enggak boleh. Kenapa? Adanya al-jahlu bit-tasawi. Kita tidak bisa mengetahui dengan pasti kalau di situ ada persamaan. Maka dipastikan ada perbedaan. Sementara kurma dengan kurma kalau ada perbedaan boleh enggak? Enggak boleh. Namanya riba apa? Riba apa namanya? Riba fadl. Namanya riba fadl. Karena adanya perbedaan benda ribawi, adanya perbedaan kuantitas tukar menukar benda ribawi masuk dalam kategori riba fadl. Tayyib. Ada kasus, ada orang yang punya padi, siap panen. Siap panen, ya. Misalnya tinggal 5 hari lagi. Kemudian datang orang, "Wes parimu tak ijoli. Tak ijoli beras. Aku nduwe beras iki," dilakukan takhris, ya. Dilakukan prediksi, ngitung-ngitung kira-kira nanti hasil dari tanah ini, hasil padinya adalah sekian kintal. Misalnya 200 atau 2 kintal misalnya, 200 kilo. Nanti hasilnya 200 kilo, 2 kintal. Wes tak ijoli wae dengan beras. Dengan beras senilai 1500 kilo. Kok 1500? 150 kilo, 1,5 kintal. Boleh enggak ini? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Ya. Di situ pasti beda. Karena prediksinya 200 ditukar dengan 150, pasti beda, enggak boleh. Kalau misalnya prediksinya 200 ditukar dengan 200. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Adanya al-jahlu bit-tasawi. Tidak diketahui adanya kesamaan, dipastikan ada perbedaan. Tayyib. Kasus di lapangan, ya. Ada petani panen beras. Kemudian setelah panen, dia enggak mau nanggung resiko. Karena beras itu kalau disimpan terlalu lama di dalam rumah, ada banyak resiko, ya. Mbah dipangan tikus, mbah dipangan wong, ya. Ini beresiko. Wah, daripada nanti ada yang kena air, beras kalau kena air rusak, ya. Atau kalau dia terlalu lembab nanti rusak, bubuan dan seterusnya. Akhirnya ditaruh di koperasi. Sudah? Ditaruh di koperasi. Terus nanti dihitung sama koperasi, jenengan store beras 50 kilo. Dicatat, ya. Nah nanti dia akan ngambili terus. Dia akan ngambili, tapi berasnya sudah beda. Berasnya sudah beda. Misalnya dia panen 64. Beras 64, 50 kilo diantar ke koperasi. Nah nanti setiap hari dia akan ngambili setengah kilo, setengah kilo, setengah kilo. Dan itu yang diambili bebas, bisa 64, bisa cihirang, bisa nek rojo lele kelarangan gitu. Bisa mentik dan seterusnya. Ada banyak macam, pokoknya ono ning beras ning ono dijukuk. Kira-kira ini boleh atau tidak? Ini boleh atau tidak? Ya, harganya lain. Harganya lah lain. Kalau beras 64 sekilo ditukar dengan rojo lele sekilo boleh enggak? Boleh enggak? Ya. Anda punya beras rojo lele sekilo ditukar dengan raskin sekilo boleh enggak? Boleh? Wajib. Justru wajib sama. Kenapa? Kalau rojo lele sekilo ditukar dengan raskin 3 kilo boleh enggak? Riba fadl. Ini riba fadl. Jadi wajib sama, rojo lele sekilo ditukar dengan raskin ya dapat sekilo. Tidak boleh ada beda. Baik, maka jangan melihat harga, tapi lihat takaran. Lihat takaran. Sudah? Serahkan, ada petani menyerahkan 50 kg beras 64 waktu panen. Dan nanti kesepakatannya engkau tak cukup setiap hari saya ngambil setengah kilo, setengah kilo, setengah kilo sesuai yang saya inginkan. Sesuai dengan kebutuhan di rumahnya. Sudah? Sampai total habis 50 kilo. Entah berapa bulan gitu selesai. Ini boleh atau tidak? Nah, pihak koperasi begitu nampak beras 50 kilo ya didol. Yes, pokoknya kalau ada orang beli itu dijual. Sehingga ketika petani ngasih 50 kilo itu jadi modal bagi pihak koperasi. Tapi nanti petani ini boleh ngambil beras itu dicicil meskipun bentuknya beda. Baik, ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Saya dapat kasus ini di Surabaya. Ada orang yang cerita seperti itu, tapi ini kejadiannya bukan di Surabaya, mungkin di daerah Tulung Agung atau mana begitu. Nah, terus bertanya, seperti ini boleh atau tidak? Akadnya? Akadnya apa? Akadnya apa ini? Ya? Baik. Betul sekali. Di situ ada 4 kemungkinan akad. Pertama, wadiah. Kedua, investasi. Ketiga, utang piutang. Keempat, tukar menukar beras. Baik. Dari 4 ini, jika kasus seperti tadi, mana yang boleh? Tukar menukar, boleh enggak? Boleh tidak? Enggak boleh. Kalau tukar menukar jadinya riba nasiah, ya enggak? Anda menyerahkan 50 kilo beras dan Anda mengambil secara cicilan. Boleh enggak ini? Enggak boleh. Kenapa? Karena tukar menukar wajib tuh tunai. Yang kedua, bisa enggak dipahami sebagai investasi? Ya? Bisa, dengan satu syarat, jangan diambil lagi berasnya. Jadi petani ngambil setengah kilo setiap hari, ini bukan investasi namanya. Berarti investasi enggak mungkin. Selanjutnya yang ketiga, wadiah. Bisa enggak dipahami wadiah? Ya? Bisa tidak? Bisa. Kalau wadiah berarti nanti pihak koperasi enggak boleh jual itu beras. Pokoknya aku titip ning kene. Engko tak jukui setiap hari setengah kilo, setengah kilo. Ya koperasine ra gelem. Ngapain aku njogo berasmu? Ngapain saya harus jaga beras kamu? Bawa pulang saja dijaga sendiri kan, daripada di sini nanti resiko. Maka yang kemungkinan terakhir adalah 4 ini ya, yaitu utang piutang. Koperasi diutangi oleh petani 50 kg beras, kemudian nanti ditagih secara bertahap setengah kilo ya, sampai berapa kali? Sampai genap 50 kilo. Berapa kali? 100 kali. Sampai 100 kali. Sehingga 3 bulan selesai. 3 bulan lebih ya. Tayyib. Bisa dipahami insyaallah di sini? Alhamdulillah. Kita sudah mengenal satu istilah baru yaitu muzabana. Boleh diulang apa itu muzabana? Akadnya utang piutang. akadnya utang piutang. Apa itu muzabanah? Muzabanah adalah ya. Jadi transaksi muzabanah adalah menjual benda ribawi dengan benda ribawi yang lain namun tidak diketahui adanya kesamaan dalam kuantitas. Yang satu masih ada di atas pohon, yang satu sudah dalam kondisi kering. Baik, sekarang jual beli gabah. Gabah ditukar beras boleh enggak? Gabah ditukar beras boleh enggak? Ya? Gabah ditukar beras boleh enggak? Tahu gabah? Nah. Boleh tidak? Boleh atau tidak? Ya? Ada enggak tukar-menukar beras dengan gabah, Pak? Banyak. Bahkan di banyak apa ini? Penggilingan itu akadnya tukar menukar, bukan giling no. Jadi stor gabah sekian kintal, dan langsung ngambil beras yang ada di gilingan itu sekian kintal. Stor 3 kintal, nanti ngambil 2,5 kintal. Yang setengah kintal dianggap itu apa berat kulitnya atau berat apa bubuknya ya. Apa namanya? Katul ya, berat katulnya. Rendemen, ya, rendemen, rendemen dengan amandemen. Jadi tukar menukar beras dengan gabah enggak boleh ya, karena adanya al-jahlu bitasawi. Bisa dipastikan atau tidak bisa dipastikan adanya kesamaan. Berarti dipastikan ada perbedaan. Kemudian kita akan membaca hadis berikutnya. Masih di bab larangan-larangan dalam transaksi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil mukhabarah wal muhaqalah wal muzabanah wa an bai'i thamrati hatta yabdua salahuha wa an la tuba'a bid-dinar wad-dirhami illa al-araya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi SAW melarang mukhabarah, beliau melarang muhaqalah, muzabanah, dan beliau melarang menjual buah-buahan sampai layak dipanen, dan beliau melarang dinar dan dirham. Wa alla tuba'at bid-dinar wad-dirham, dan beliau juga melarang untuk dijual dengan dinar dan dirham illal araya, kecuali araya. Apa itu yang dimaksud dengan mukhabarah, muhaqalah, dan muzabanah? Mukhabarah pengertiannya adalah dari kata al-khabar, baknya panjang, yang artinya al-ardul layyinah al-qabilah lizara, tanah subur yang siap untuk ditanduri, yang siap untuk ditanami. Ada juga yang mengatakan dari kata al-khabir, yang artinya mayyuhsinu harsal ardi, orang yang pintar dalam bercocok tanam. Kemudian muhaqalah dari kata al-haql, maknanya adalah az-zar'u wa mau'iduhu, az-zar'u wa maudi'uhu. Yang dimaksud dengan al-haql adalah tanaman dan tanah tempat tanaman ini tumbuh. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah menjual hintoh bisumbuliha bihintotin safiyatin minat tiben. Muhaqalah maknanya adalah menjual gandum yang masih ada di tangkai dengan gandum kering yang sudah ditumbuk. Di sini belum ada penjelasan tentang mukhabarah, dan yang saya baca di penjelasan yang lain seperti yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Fuad Abdul Baqi, salah satu di antara pengertian mukhabarah adalah transaksi pengolahan tanah namun binasibin ma'lum, dengan pembagian tertentu. Misal ya, dalam sebuah tanah ditanduri tumpang sari, ada jagung, kacang, lombok. Terus dibuat kesepakatan, investornya dapat lombok, pemilik tanah dapat jagung. Yang garap berarti apa ini? Petaninya, kulinya, buruhnya dapat kacang. Jadi di situ ada tiga tanaman, yang ngasih duit dapat lombok, yang petaninya dapat kacang, buruhnya dapat kacang, yang punya tanah dia nganggur, cuman urun tanah saja dapat jagung. Ini salah satu di antara bentuk mukhabarah. Dan mukhabarah ini dilarang. Di antara alasannya adalah adanya jahalah dalam transaksi mudharabah atau investasi. Bentuknya adalah orang tidak akan bisa memastikan dari komoditas tiga ini mana yang paling menguntungkan dan mana yang paling merugikan. Bisa jadi lomboknya paling untung, jagung kacangnya buntung, mati. Maka yang rugi siapa? Buruh taninya dan yang punya tanah. Atau sebaliknya, lomboknya rusak misalnya, sementara jagung kacangnya berhasil dengan baik, maka nanti yang rugi investornya. Nah, seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bisa menimbulkan sengketa. Dan kita bisa lihat di masyarakat kalau praktik ini terjadi, biasanya nanti hasilnya tidak seimbang. Terkadang di satu kesempatan lombok lebih maksimal, jagung kacangnya enggak jadi, atau sebaliknya. Padahal dalam prinsip mudharabah kita diperkenalkan dengan prinsip apa? Ringan sama dijinjing, berat kamu yang mikul. Nah, ini enggak boleh. Berat sama dipikul. Karena itu hasil lombok, jagung, kacang jadikan satu, bagi tiga sesuai kesepakatan. Masalah persentase misalnya 40-30-30 silahkan, atau 35-35-35, nanti yang 5% nombok ya silahkan ya, karena kan kurang ya. Baik, itu kembali kepada kesepakatan. Kemudian muhaqalah di sini diterjemahkan atau dijelaskan adalah menjual hintah, gandum halus yang masih berada di tangkai dengan gandum yang sudah kering. Ini sama dengan bahasa kita, menjual gabah dengan beras. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena pasti ada tafadul, pasti ada selisih antara beras yang satu dengan beras yang kedua. Kemudian beliau juga melarang muzabana. Tadi sudah kita sebutkan definisi muzabana. Wan bayi thamrati hatta yabdua salahuha, dan beliau melarang menjual buah-buahan sampai layak untuk dipanen. Apa ilahnya? Dulu sudah pernah kita sampaikan. Apa ilahnya? Apa alasannya? Karena apa alasannya? Ya, karena goror, tidak jelas. Apakah nanti bisa panen atau gagal panen? Sudah bayar, tapi enggak jelas apakah nanti bisa panen atau tidak. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti lebih jelasnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Waktu kita tinggal kurang lebih 20 menit, enggak sampai ya, atau 15 menit ya. Sebelumnya saya mau tanya, apa perbedaan antara muhaqalah dengan muzabanah? Apa perbedaan antara muhaqalah dengan muzabanah? Kalau muzabanah lebih umum, pokoknya semua transaksi benda ribawi yang tidak sama dan atau tidak diketahui adanya kesamaan, maka masuk muzabanah. Kalau muhaqalah khusus untuk gandum, khusus untuk gandum. Kemudian ada definisi lain tentang muhaqalah. Muhaqalah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, pengertiannya adalah transaksi muzara'ah namun dengan jatah yang sudah ditegaskan di depan. Misal ya, ada orang ngasih investasi ke seorang petani. Ini silakan Bapak garap tanahe nggo tandur lombok. Iki tak kei duit 5 yuto. Berapa lama waktu panen lombok? Misalnya usia lombok untuk bisa sampai berbuah 3 bulan. Setelah itu dipanen, ketika lombok dipanen mati enggak? Dipanen mati enggak? Enggak, beda dengan beras ya. Beras dipetik mati enggak? Mati. Kalau lombok dipanen nanti akan tumbuh lombok lagi ya. Baik. Dan masa panen lombok itu kurang lebih, masa produktif lombok berapa lama? Kurang lebih 1 bulan, 1 sampai 2 bulan. Kemudian investor ini minta, iki tak kei 5 yuto, pokoke kudu balik aku nompor resik 7. Wes pokoknya enggak jadi urusan, ini saya kasih 5 juta silahkan dipakai untuk modal tanam lombok, saya nompor resik, saya terima bersih 7 juta. Mau lombokmu banyak sedikit, pokoknya saya terima bersih 7 juta. Ini muhaqalah dan ini dilarang ya. Dan ada sebagian orang yang mempraktikkan seperti itu. Baik, boleh enggak seperti ini? Kenapa enggak boleh? Ya, tidak jelas apakah nanti bisa menghasilkan 7 juta atau tidak. Bisa jadi total panen lombok hanya menghasilkan 7 juta, ya kena kowe kabeh. Kasihan petaninya, dia kerja enggak dapat apapun. Atau bahkan sebaliknya, dapat kurang dari 7 juta, dapat 6 juta, tombok. Atau sebaliknya, dapat 20 juta. Nah, sing bejo wong tani. Nah, maka yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat ke depannya itu tidak jelas. Apakah nanti berhasil atau tidak. Wallahu a'lam. Sehingga hadirin, banyak transaksi di masa silam untuk pengolahan tanah ini yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk memahami bagaimana koridor mudorobah dan musyarakah yang syar'i. Dari muzara'ah, dari musaqah, dari larangan adanya muhaqalah, larangan adanya mukhabarah, kita bisa tahu mana yang boleh, mana yang tidak diperbolehkan. Ada sebuah toko bangunan ya, isinya apa biasanya? Stiker, pulpen, itu ATK ya. Jadi isinya ada semen dan kawan-kawannya. Terus Anda invest, Pak saya invest 50 juta. Setelah itu di total Bapak invest 50 juta ini ketemu punya aset di sini senilai 30%. Terus kita minta, gini saja Pak, saya enggak minta hasil yang lain, pokoknya saya minta hasil semen dan paku. Pokoknya selain semen dan paku, hasilnya silakan milik Bapak, hasil semen dan paku milik saya. Boleh ini? Enggak boleh. Kenapa? Kenapa? Itulah mukhabarah. Atau misalnya aksesoris HP. Pokoknya nanti hasil untuk penjualan aksesoris milik kamu. hasil penjualan HP milik saya, hasil servis milik si A. Karena kan dalam satu counter ini bidang yang diusahakan banyak. Ada HP-nya, ada aksesorisnya, ada servisnya, ada jualan pulsa. Nanti dibagi-bagi, hasil HP milik kamu, hasil ini milik ini. Nah, ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Itulah mukhabarah. Kalau di masa silam objeknya lahan pertanian, di masa sekarang bisa dalam bentuk transaksi benda tertentu. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan di pembahasan pagi hari ini. Kita kembali pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sekali lagi bagi jemaah yang ingin bertanya bisa langsung tanya jawab atau melalui kertas. Untuk yang putri juga bisa menyalurkannya melalui kertas. Dan kita buka pertanyaan pertama dari pendengar radio Muslim Zat. Kita angkat dulu yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya pembayaran uang gedung sekolah? Karena setiap kali kalau ada yang sekolah pesantren pasti ada pembayaran uang pembangunan. Pertanyaan Ana, apakah boleh uang pembangunan kita bayar atau tidak? Syukran Ustaz. Jadi kan ini prinsip ya. Jadi setiap kali pembayaran itu ada, setiap kali kita mengeluarkan duit, Anda membayar atau orang lain memberikan sesuatu kepada Anda, pasti di situ ada dua kemungkinan, komersil atau sosial. Satu itu dulu ya. Ini tujuannya komersil, komersil itu berarti mu'awadah, ataukah tujuannya sosial? Kalau sosial murni untuk cari amal, cari pahala. Kalau tujuannya sosial, cari pahala, maka di situ pertama tidak wajib. Yang kedua, nominalnya bebas. Terserah kembali kepada kerelaan siapa? Calonmu murid. Kembali kepada kerelaan calon murid. Itu kalau sifatnya sosial. Tapi kalau angkanya wajib, misalnya uang gedung 3 juta. Dinyang boleh enggak, Pak? Saya tawar 2,5 juta. Ya enggak boleh. 2,8 ya enggak boleh. Ditawar 100 ribu pun enggak boleh. Pokoknya harus 3 juta. Berarti ini bukan komersil. Berarti ini bukan sosial. Berarti arahnya ke mu'awadat. Kalau dia arahnya ke mu'awadat, berarti harus ada, harus ada apa? Keseimbangan antara iwad dan mu'awad. Saya bayar 3 juta ini dapat apa? Nah, itu harus dipertanyakan. Saya bayar 3 juta dapat apa? Dapat apa itulah namanya apa? Mu'awad. Saya dapat apa itu namanya mu'awad. Kalau saya enggak dapat apa-apa, berarti dolim atau goror, gitu ya. Berarti ada dua kemungkinan. Kalau enggak dolim, goror. Baik. Pondok enggak mungkin goror, apalagi pesantren yang sudah kenal sunnah. Yang kemungkinan mendolimi jika mu'awadnya tidak ada. Nah, sekarang kita akan lihat. Lalu apa mu'awadnya? Mu'awadnya adalah itu biaya sewa. Ya, Anda membayar uang gedung ini sama dengan Anda sewa gedung kami selama Anda sekolah di sini senilai 3 juta. Sekolahnya berapa lama? Ya, 6 tahun. Kok 6 tahun? Ya, sampai Alia lulus ya. 6 tahun. Berarti nanti sewa gedung per tahun 1 juta. Maka biaya uang gedung 6 juta. 6 juta nanti kalau Anda keluar sebelum lulus, maka tempat tidur Anda tidak akan ditempati oleh siapapun. Kenapa? Sudah saya sewa. Sudah saya sewa. Itu menjadi milik saya selama 6 tahun. Tak pakai enggak tak pakai, pokoknya selama 6 tahun itu hak saya. Itu kalau dipahami sebagai biaya sewa. Dan yang kedua ini yang lebih mendekati, bahwa pembayaran uang gedung atau uang pokok di sekolah itu sebagai ganti biaya sewa. Karena itulah lembaga pendidikan yang mewajibkan kepada wali santri untuk membayar-bayar uang gedung, uang apalagi? Uang biaya pokok. Terus uang, kalau seragam berarti sudah ada muawatnya adalah seragam. Uang makan, biasanya yang enggak jelas gedung, pokok, sama apa? Sama lain-lain ya. Biaya gedung 10 juta, uang pokok 5 juta, lain-lain 1 juta. Sudah? Nah yang gedung kita bisa memahami itu sewa lokal, kita tempat belajar. Uang pokok, nah ini yang perlu dipertanyakan, uang pokok ini pokok apa? Hah? Ya pokoknya pokok, pokoknya bayar. Nah itu perlu dipertanyakan, uang pokok ini apa gantinya? Harus ada gantinya. Kalau enggak ada, berarti dolim. Harus ada gantinya. Apa yang saya dapatkan dari saya membayar uang pokok? Ya Anda bayar ini karena biar Anda tidak keluar dari sini. Berarti itu uang jaminan. Kalau uang jaminan dikembalikan jika saya lulus. Padahal kan enggak balik ya, masuk di lembaga pendidikan. Karena itu perlu dijelaskan uang pokok ini penyeimbangnya apa. Kalau enggak ada penyeimbang maka tidak diperbolehkan. Dipahami insyaallah ya. Itu teori secara umum. Kita bisa mengenali semua tindakan pembayaran-pembayaran itu kita bisa tahu. Nah Pak, kalau bayar pajak itu penyeimbangnya apa Pak? Nah itu beda lagi ya. Karena bayar pajak itu niatnya beda ya. Apa niatnya? Nawa itu bayar Pak pajak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentang jual beli online, bagaimana dengan hukum mengadakan kelas online bahasa Inggris namun waktunya lewat dari waktu awal yang ditentukan? Berarti Anda perlu minta maaf kepada klien. Seharusnya waktunya misalnya hari ini sudah mulai, ternyata telat sekian hari baru Anda mulai. Karena ini kesalahan dari pihak manajemen yang mengadakan les. Nah selanjutnya. Baik, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Radio Muslim lagi. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya tentang hukum transaksi online yang dimana ketika transfer harga berbeda dengan yang tertera. Misal harga barang 50.000, saat akan transfer sistem dari penjual otomatis menambahkan angka unik menjadi 50.123. Nah bagaimana hukum kelebihan tersebut Ustaz? Nah jadi angka unik transfer ini bukan termasuk riba ya. Angka unik transfer ini bukan termasuk riba. Kenapa? Nilainya terlalu kecil. Nilainya terlalu kecil. Dan sesuatu yang kecil tidak dipedulikan. An-nadir la hukmalah. An-nadir la hukmalah. Sesuatu yang jarang itu tidak dinilai, tidak dipedulikan. Karena itu kalau ada orang yang transfer terus tolong dikasih tambahan sebagai tanda kalau Anda sudah transfer. Maka yang kecil seperti ini cuman transfer 100 juta di belakangnya ada 21. Nah, 21 rupiah itu dapat apa, Pak? Dibandingkan 100 juta. Atau transfer 500 ribu ditambahi 01. Ya, 01 ini enggak ada apa-apa. 0 rupiah atau 1 rupiah ini enggak ada apa-apa. Maka yang seperti ini tidak dinilai sesuatu yang bermasalah, apalagi jika itu atas kerelaan siapa? Yang bayar. Dan yang kedua, di sini tidak ada hubungannya dengan riba. Karena itu bukan utang piutang. Ini bukan utang piutang. Sama seperti ini. Anda jual HP ke teman Anda. Berapa Pak ini Pak? 2 juta. Ini tak ada. Terus setelah itu Anda minta Pak ditambahi 10.000 lah Pak, ke tuku teh Pak. Sudah deal 2 juta, kita masih minta 10.000. Terus konsumen ya serapa tak kai 10.000. Boleh enggak ini? Boleh. Sehingga dia membayar dengan nilai yang berbeda. Kita minta atau kita dikasih, dua-duanya boleh. Baik kita minta atau dikasih, dua-duanya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, saat kita angkat kembali pertanyaan dari satu Radio Lombok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang meminta atau memberikan testimoni suatu produk yang menampilkan auratnya? Jadi ada produk yang di sana ada menampilkan aurat, misalnya aurat laki-laki atau aurat perempuan, bagaimana hukumnya memberikan testimoni, boleh atau tidak, Ustaz? Produknya produk yang halal ya, iklannya yeah, menampilkan aurat. Kita testimoni produk, bukan testimoni aurat ya. Gimana? Oh, pemutih. Iya, iya. Jadi kalau yang ditestimoni produk, insya Allah tidak masalah ya. Karena yang menjadi tanggung jawab kita adalah di bagian ya, saya dapat manfaat dengan produk ini. Masalah perusahaannya, dia iklan dan itu ada aurat, ini di luar tanggung jawab konsumen. Wallahu a'lam. Karena orang bisa saja beli produk tanpa lihat iklan kan? Misalnya, ya saya kalau gitu mau beli dari kamu, bisa enggak? Bisa. Wallahu a'lam. Baik, silakan saya dilanjutkan untuk tanya jawab di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya menjual barang kepada seorang yang kita tahu barang tersebut akan digunakan untuk perayaan Natal atau perayaan lain yang tidak ada tuntunannya? Ya, kalau sudah tahu mau dipakai untuk maksiat, maka jangan dijual ke mereka. Karena kita hanya boleh menjual sesuatu yang manfaatnya mubah. Jika manfaatnya memang mubah tapi dipakai untuk yang haram, ya, mohon maaf, untuk kali ini Anda tidak boleh beli dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Membeli emas di toko emas secara tunai, namun karena tidak bawa uang tunai sehingga transaksinya dengan debit atau transfer ke rekeningnya, apakah transaksinya sah? Jawabannya sah, karena begitu transfer kan sama dengan bayar tunai. Anda dikasih IDC, Pak, bayarnya berapa harga emas? 1 juta. Anda keluarkan ATM, gesek 1 juta. Jadi emas di situ ada, terus Anda gesek di IDC di tempat yang sama. Jangan keluar dulu, Pak, saya tak ke ATM transfer. Nah, ini enggak boleh. Kalau kayak gini jadi terpisah. Tidak boleh terpisah, wajib di situ. Jadi kalau membayar harus di tempat yang sama. Sudah transfer, keluar bukti transfer, gitu kan? Terus bukti transfer ini dibawa oleh petugas toko emas untuk pencatatan. Nah, ini boleh enggak? Tidak masalah karena masih di satu ruangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jual rugi karena mau bayar utang yang sudah jatuh tempo, boleh tidak? Jawabannya boleh. Kecuali kalau terlalu drastis ya. Misalnya harga normal 500 juta dia jual 150 juta. Nah, kalau kayak gini nanti dia berstatus sebagai orang yang mahjur, orang yang dia dihalangi karena dia tidak dewasa dalam melakukan akad. Dia kehilangan kedewasaan ketika melakukan akad, maka nanti diambil alih oleh orang lain. Ya, jangan kamu jual segitu, ini pembodohan. Wes, tak gantine tak dolno. Ada orang lain yang menjaga hartanya. Apa hukumnya sistem pre-order? Tergantung dari status penjual. Kalau penjualnya adalah produsen, diperbolehkan. Masih terlalu umum untuk pertanyaan pre-order. Insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain, insya Allah. Wallahu a'lam. Mungkin itu dulu ya. Ada beberapa pertanyaan belum bisa kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustaz, ada double prize, Ustaz. Satu pertanyaan untuk putra dan putri. Nanti diambil 4 terbaik untuk putra, 3 terbaik untuk putri. Jawabannya bisa ditulis di kertas, nanti dikumpulkan. Silakan, Ustaz. Pertanyaannya satu saja. Pertanyaannya satu. Sebutkan arti dari A. Beranak pertanyaannya, Ustaz. Satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Ayo, beranak. Sebutkan arti dari A. Jual beli habalul habala. B, jual beli jahalah. C, transaksi muzabanah. D, transaksi mukhabarah. E, transaksi muhakolah. Sudah ya, satu pertanyaan. Kurang jelas atau sudah jelas? Diulang Ustaz. Diulang sekali lagi Ustaz. Oh langsung di, hadiahnya sudah ada nih. Jadi langsung dibagikan. Sebutkan arti dari. Satu, jual beli habalul habalah. Dua, jual beli jahalah. Tiga, transaksi mukhabarah, muzabanah, muhaqalah. Nggih, berapa pertanyaan? Satu. Satu. Jawabannya beranak. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.